الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين فالحمد لله إن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir at-tahrim. Kalau tidak salah ingat di pertemuan lalu sampai ayat ke-8, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat nasuha. Niscaya Rabb kalian akan melebur dari kalian, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam jannah, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari di mana Allah tidak bakal menghinakan nabinya, tidak pula orang-orang yang beriman bersama beliau. Cahaya mereka memancar, mengiringi, berjalan baina aidihim, dari depan mereka, wa bi aymanihim, dan dari sebelah kanan mereka. Yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami untuk kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah yang maha mampu atas segala sesuatu. Syekh Sa'd radhiyallahu ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, qad amarallahu bitaubatin nasuh fi hadhil ayah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk kita hamba-hambanya, terkhusus orang-orang muslimin, mukminin, ya ayyuhalladzina amanu. Maka setelah panggilan nidaul mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah atau larangan, itu selalu. Di sini ya ayyuhalladzina amanu tubu, ini fi'il amr. Setelah ya ayyuhalladzina amanu selalu ada perintah atau larangan, dan di sini perintah untuk bertobat. Maka Syekh Sa'd menyebutkan, sungguh Allah telah memerintahkan untuk melakukan taubat nasuha fi hadhil ayah, di dalam ayat ini. Dan di pertemuan lalu telah kita singgung sedikit tentang taubat nasuha. Nasuh sebagaimana dari terdiri dari nun, sad, ha, nasoha, yansohu, sama seperti nasihah, nasuh, yaitu taubat yang jujur, taubat yang sungguh-sungguh, tulus ya. Seorang memberikan nasihat itu kan tulus. Didefinisikan nasihat itu iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka taubat nasuha itu yang tulus, tidak ada tendensi pura-pura atau bertobat hanya ingin mendapatkan sesuatu duniawi, tetapi taubat yang jujur, yang tulus, yang sungguh-sungguh. Dan itu disebutkan dengan syarat-syaratnya sebagaimana yang lalu. Di antaranya yaitu an-nadam, dia menyesal. Sebagaimana dinukil dari Ibnu Mas'ud, an-nadamu at-taubah an-nadam, taubat itu menyesal. Begitu pula juga dia tinggalkan perbuatan tersebut dan berazam, bertekad kuat tidak mengulanginya. Nah, setelah menyesal, yang kedua dia tinggalkan, tidak dia lanjutkan. dan kemudian pula dia berazam bertekad untuk tidak mengulanginya. Disebutkan oleh di Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukil dari sejumlah athar, disebut dari Ibnu Mas'ud, ya begitu pula juga beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab, yudnibud dzanba tsumma la yarji'u fi, seorang melakukan dosa kesalahan kemudian dia tidak mengulanginya. Dan disebutkan pula hal yang semacam ini dari yang lain-lainnya, disebut juga dari Umar dengan sanad yang lain, alladhi yudnib thumma la yuridu an ya'ud, taubat an-nasuh, taubat nasuha, dinukil Umar mengatakan adalah alladhi yudnib, seorang yang berdosa, thumma la yuridu an ya'ud, kemudian dia ingin untuk tidak mengulanginya. Dan semakna itu banyak dari asal salafun salih, para pendahulu kita yang salih. Makanya kemudian dikumpulkan oleh para ulama dari asal tersebut, ya, bahwa syarat taubat yang nasuha itu dia tinggalkan, tidak dia teruskan, dan dia menyesal atas perbuatan tersebut, dan ke depan dia bertekad tidak mengulanginya. Dan itu terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan hak adami, ada yang keempat, yaitu hendaknya dia minta penghalalan. Kalau itu uang atau yang lain yang pernah dia ambil tanpa haknya, ya dia kembalikan. Tanpa harus sepengetahuannya, mungkin lewat orang lain kembalikan ke sana. Atau kalau sekiranya bisa, dia minta maaf langsung. Dan kalaupun dikhawatirkan madarat lebih besar, ya maka dengan cara yang lain, ya seperti riba, kalau tidak bisa dia minta maaf, maka dia puji, dia sebut dengan yang baik sebagai ganti dari apa yang pernah dia ya lakukan, dia langgar terkait hak saudaranya. Jadi taubat nasuha itu tiga syarat terkait dengan hak Allah, ditambah satu lagi terkait dengan hak Adam. Taubat nasuha yang seperti tadi, Allah janjikan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Ya, dengan taubat nasuha tersebut, dengan sebab tersebut binillah Allah pasti. Karena asa minallah, kata-kata asa yang aslinya bisa jadi atau mudah-mudahan atau semoga, tetapi kalau itu datang dari Allah maknanya pasti atau niscaya, ya. Asa rabbukum, pasti Rabb kalian akan mengampuni kesalahan kalian. Tapi syaratnya taubat nasuha. Di sini disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah, wa wa'ada 'alaiha bi takfiri sayyi'at. Allah menjanjikan, ya, dengan melakukan taubat nasuha maka akan Allah berikan takfiri sayyi'at, penebusan dosa-dosa dan kesalahan. Wa dukhulil jannat, dimasukkan ke dalam jannah. Wal fauz wal falah, mendapat kemenangan dan keberuntungan, keberhasilan dan kemenangan. Hina yas'a al mu'minuna yaumal qiyamah binuri imanihim, di antaranya ketika kaum mukminin, yaitu Allah berikan cahaya atas cahaya keimanan mereka pada yaumul qiyamah, berjalan mengiringi mereka. Wa yamshuna bidhiyaihi, mereka pun kaum mukminin berjalan dengan perantara cahaya tersebut, ya. Wa yatamatta'una bi ruhihi wa rahatihi, ya, mereka mendapatkan atau kenikmatan, senang dan berbahagia, ya, dengan perasaan mereka, roh mereka maupun rohah, kenyamanan mereka dengan adanya sinar terang di kegelapan. Dinukil dari Al-Hasan Al-Basri tentang nuruhum yas'a baina aidihim wa biaimanihim, ini adalah alas sirat, berjalannya cahaya mengiringi kaum mukminin dari depan dan sebelah kanan mereka itu di as-sirat, jembatan yang gelap gulita. Jadi kalau padang mahsyar itu terang dan panas, ya, matahari didekatkan 1 mil, maka di yaumul qiyamah ada juga kondisi di mana keadaan gelap gulita. Ada kondisi yang terang benderang dan panas seperti padang mahsyar, dan ada kondisi yang gelap gulita seperti sirat. Dan seorang akan mendambakan, menginginkan, mengangan-angankan memiliki sinar untuk menerangi perjalanan dia melewati sirat. Jadi sirat bukan hanya kecil, licin, dan ada kalalib yang menyambar-nyambar, tapi juga gelap. Fanasallallahu salam. Para nabi pun lewat dengan mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan, padahal mereka jelas selamat. Tetapi mereka pun masih khawatir, Allahumma sallim sallim, sangat menunjukkan sangat mengerikannya kondisi saat itu. Tidak bisa dibayangkan seorang di dunia bagaimana para nabi yang dekat dengan Allah, yang jelas selamatnya. Ya, yang disebutkan ada orang melewati sirat dengan berjalan pelan, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti kecepatan kuda, ada yang seperti secepat kilat ataupun angin, ada pula yang secepat kedipan mata. Sekedip mata langsung sampai di ujung. Dan tentu para nabi bukan hanya lolos berhasil jalan dan lewat. Tentunya mereka orang yang tercepat bisa menyeberangi sirat. Namun demikian, ketika hendak melewati sirat tersebut, terlontar dari lisan mereka Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Dan di antara kondisi sirat tersebut adalah gelap, ya. Makanya Hasan al-Basri menyebut tentang ayat ini, ya, apa yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, ketika cahaya berjalan mengiringi kaum mukminin dari depan dan kanan mereka, ini ada di as-sirat, ala sirat, ketika kaum mukminin hendak menyeberangi sirat jembatan tersebut. Dan Syekh Ibnu Taimin rahimahullah dalam tafsirnya menerangkan baina aidihim ay amamuhum, di hadapan tangan mereka, di antara tangan mereka, maksudnya di depan mereka. Wa bi aymanihim, jamak dari yamin, yakunu minal amam wa minal yamin, ada di sebelah depan dan kanan. Kemudian Syekh Taimin menyebut amma minal amam fali ajli an yaqtadiyal insan bihi, adapun diberikan cahaya dari depan agar supaya orang bisa melihat yang dia tapaki. Orang bisa berjalan dengan adanya sinar di depannya, berbeda dengan sinar di belakangnya atau di tempat lainnya. Tapi kalau di depannya, itu yang menerangi jalan untuk, karena dia akan jalan maju ke depan, sehingga cahaya itu paling bermanfaat ketika ada di hadapannya. Ya, an yaqtadiyal insan bih, untuk seorang mengikuti, berpetunjuk dengan cahaya yang di depannya. Li'anna nur idza kana amamal insan tabi'ahu, karena cahaya kalau ada di depan seseorang, dia akan ikuti. Wa amma 'anil yamin fatakriman lil yamin, adapun cahaya di sebelah kanan, ditambahkan cahaya sebelah kanan, maka itu takriman lil yamin, sebagai bentuk pemuliaan atas sisi kanan. Ya, yakunu baina aydihim wa bi aymanihim, dan Allah menyukai, ya, bagian kanan untuk yang baik-baik, ya. Dan disebutkan apa, makanya dalam hadis banyak, ya, 7 golongan yang akan Allah naungi di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada gedung, tidak ada pohon, tidak ada topi, caping atau pohon untuk bernaung kecuali naungan Allah. Nah, di situ 7 golongan di antaranya, ya, salah satunya adalah yaitu yang disebut bersedekah, bukan yang wajib. Kalau wajib syiar ditampakkan baik, tapi sedekah-sedekah sunnah, yaitu rajulun anfaqat biyamini hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqat biyamini, ma anfaqat yamini, seorang yang bersedekah yang tangan kirinya sampai tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Ya, ini kinayah, ya, untuk dia menjaga. Dan apa yang dimaksud diantaranya juga adalah bahwa memberi itu dengan tangan yang kanan, dan begitu pula bersalaman, dan begitu pula makan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, ya. Ya, dan disebut fa'inna syaitan ya'kulu bisyimalih, karena syaitan makan dengan tangan kirinya. Dan ada pun beristinja, ya, dari cebok istinja, baik dengan air atau yang lain, demikian hendaknya dengan kiri. Maka sebagai pemuliaan atas kaum mukminin, kaum muslimin, begitu pula cahaya selain dari depan, diiringkan mereka dalam berjalan, ada cahaya menemani mereka, mengiringi mereka dari sebelah kanan mereka. Dan disebutkan yas'a nuruhum, ya, cahaya mereka berjalan mengiringi. Maka ini yufid, memberi faedah, annaha dan nur ala hasabil iman. Cahaya ini besar atau terang tidaknya sesuai dengan kadar keimanan orang tersebut. Li'annal hukma idza 'alliqa biwasfin, karena suatu hukum jika dikaitkan dengan sebuah sifat, kana qawiyan biquwwati dzalikal wasf, maka dia akan menguat dengan menguatnya sifatnya. Ya. Ya, ketika disebut tadi kan apa? Yauma taral mu'minin, ya, disebut di ayat yang lain. Kalau di ayat yang ini disebut ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah dan seterusnya, disebut wal apa yauma la yughzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum, nuruhum yakni al mu'minin alladzina amanu. Dan di ayat yang lain disebut yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a, ya, nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Di antara bentuk kemenangan, keberuntungan adalah dapat sinar saat gelap-gelapnya berjalan di atas shirath. Nah, di sini disebut yas'a nuruhum, sinar mereka berjalan. Mereka siapa? Orang yang beriman. Maka semakin kuat iman mereka, semakin menguat pula cahaya mereka. Idzan nuruhum ala hasabi imanihim la dzakar wala ulunta. Dan kalau begitu cahaya mereka ini menerangi sesuai kadar iman mereka. Dan kita tahu iman inda ahli sunnah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amalu bil jawari wal arkan. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dalam kalbu, dan amalan badan. Dan iman menurut al-sunnah yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan amal ketaatan, apakah sholat, apakah puasa, apakah memuliakan tamu, apakah bersenyum, bersikap baik terhadap keluarga, khairukum khairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, yang sebaik-baik kalian pula yang mau belajar Qur'an dan mempelajari mengajarkannya, khairukum khairukum, banyak sekali yang disebut khairiyah, khairukum khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang paling bermanfaat bagi yang lain, khairukum khairukum, banyak di sana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amal-amal ketaatan menambah keimanan, demikian alusun. Sementara maksiat mengurangi keimanan. Dan apa yang disebutkan ini berbeda halnya dengan ya murji'ah atau golongan-golongan mubtadi'ah ahlul bid'ah yang lainnya. Nah, murji'ah meyakini kalau seorang sudah mukir bisyahadah, mengikrarkan syahadat, dia sudah menyatakan diri beriman, ya, bersaksi syahadatai, maka dia mustakmilul iman, sempurna imannya, tidak bisa berkurang dengan dosa apapun. Itu murji'ah. Ya. Dan mereka mengkiaskan, bukankah orang kafir dia bakti sama orang tuanya, dia bersedekah, dia membantu tetangga, dia memuliakan tamu, dia berbuat baik ini itu, toh tidak manfaat kalau kafir, tetap masuk neraka kekal. Maka begitu pula seorang yang beriman syahadat, mau dosa kayak apa tidak mempengaruhi imannya, kata mereka. Dan ini kias batil qiyas ma'al farid, ya. Dan sekian banyak dalil-dalil menunjukkan bahwa iman bisa berkurang sebagaimana iman bisa bertambah. Namun demikian, seorang yang memiliki iman maka tempat kembali ke al-jannah biiznillah ta'ala. Taib, kembali ke sini, namun sinar mereka, banyak sisi kondisi mempengaruhi mereka di yaumul qiyamah bergantung keimanan mereka ketika di dunia. Di antaranya adalah kondisi saat gelap di atas sirat, jembatan. Maka cahaya mereka, semakin kuat iman mereka, semakin kuat cahaya mereka pula menerangi. Ya, wa dha'ifan bi dha'fihi. Ketika lemah imannya, maka lemah pula yaitu cahaya mereka. Dan ini berlaku la dzakar wal unta. Tidak laki tidak perempuan sama. Ya, mereka mukminin. Ya, karena disebut di ayat lain yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi sama laki dengan perempuan. Baik, kemudian di kita lanjutkan disebutkan wa yashfiquna idza tafi'at al anwaru allati tu'ta al munafiqin. Dan mereka menyayangkan iman dan khawatir ketika menyaksikan cahaya-cahaya yang diberikan oleh Allah, cahaya tersebut terhadap munafikin itu padam. Jadi munafikin pada awalnya diberikan cahaya sebagaimana kaum mukminin, tapi kemudian cahaya tersebut redup ataupun padam. Padam, dan ini tentu membuat seseorang lebih kecewa, lebih bersedih, lebih tersiksa dan menderita dibanding dengan seseorang yang sama sekali sejak awal tidak memiliki sinar. Seorang yang sudah merasakan dan dia pun mendapatkan cahaya sebagaimana yang lain, dia merasa akan bisa melewati jalan ini karena ada sinar. Tapi ketika mau berjalan di sirat, dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun berada dalam kegelapan. Dan ini sebagaimana orang-orang munafikin yang mereka menampakkan zahirnya sama seperti kaum muslimin, kaum mukminin. Ya, mereka menyatakan sebagai saudara mereka se-Islam, ya, se-iman, namun dalam kalbu mereka ada nifaq i'tiqadi, ya, keyakinan kemunafikan dalam batin. Mereka membenci Islam dan syariatnya, ya, dan seterusnya. Dan nifaq bertingkat-tingkat, dan nifaq dapat mengurangi cahaya. Dan nifaq yang sampai munafik, nifaq khalis, nifaq yang murni, yang betul-betul munafik tulen, maka yang demikian menyebabkan cahaya itu padam. Karena munafik termasuk dihukumi al-kuffar. Munafik yang i'tiqadi, ya, betul-betul di situ yang dia seorang yang kufur, kafir, tetapi menampakkan keislaman dari zahir. Adapun perangai-perangai kemunafikan sebagaimana berbohong, ya, ketika berbicara, menyelisih ketika berjanji, dan melampaui batas ketika bertikai atau beberapa hal yang lain, maka ini sifat dan sifat yang munafikin. Namun disebut para ulama nifaq amali. Nifaq amali tidak sampai mengeluarkan seorang dari agama, dia tetap seorang muslim, tetapi naqisul iman, kurang keimanannya, demikian keyakinan sunnah, dan itu dapat mengurangi yaitu cahaya. Maka segera dan banyak-banyak kita istighfar sebagaimana di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, taubatlah dengan taubat nasuha. Barangkali berbicara keceplosan, berbohong, segera yastadrik, ya, hati-hati. Barangkali pernah berjanji dan dia kurang menyadari kalau dia selisihi. Wa idza khasama fajar, dan kalau dia bertikai maka dia yaitu berlebihan, melampaui batas. Dalam syariat boleh. Ya, tidak seperti alul kitab terdahulu, kalau Yahudi ya tampar satu kali dia balas berlipat-lipat, dua kali dan seterusnya. Nasara tampar pipi kanan berikan pipi kiri, ya. Dan tidak membalas. Sementara dalam syariat kita boleh membalas yang setimpal, tetapi jangan berlebihan. Ya. Kalau seorang dipukul, dia boleh membalas pukul. Tapi wa antasbiru khairul lakum. Tapi kalau mau bersabar lebih baik. Syariat kita yang sempurna, ya. Boleh membalas dengan adil, tetapi kalau bersabar lebih baik. Dan tentu di sana ada perincian-perincian. Mungkin seorang memaafkan, misal ada keluarga wali keluarga yang terbunuh, dia memaafkan si pembunuh, tetapi tentang masalah hukuman dia lihat apakah pembunuh ini pura-pura saja dan dia sudah punya track record membunuh sekian banyak orang, maka jangan kasih ampun, biarkan di penjara atau dihukum kisos, dihukum mati. Khawatir kalau dibebaskan dia membunuh nyawa-nyawa yang lain. Adapun ternyata ini belum pernah sebelumnya punya blacklist, dikenal orang baik tapi emosi dan seterusnya, dan dia menyesal, bertobat, sudah maafkan, bebaskan. Maka ada perincian banyak dalam syariat agama kita, menyempurnakan syariat umat sebelumnya. Tapi kembali ke sini, tadi diasung dengan taubat nasuha. Taubat nasuha dapat menjadikan seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam jannah dan mendapatkan beberapa kemenangan, di antaranya ketika mereka diberi cahaya dari depan dan sebelah kanan mereka ketika gelap melewati as-sirat tersebut. Dan disebutkan oleh Syekh, mereka merasa menyayangkan ketika kaum munafikin sudah punya sinar tapi padam. Ya, mereka sudah punya sinar tetapi padam. Dan mereka, ya istilahnya sangat disayangkan, ya, sudah punya sinar tapi padam. Mereka lahirnya mungkin sholat tapi riya. Mereka baca Quran tapi sum'ah. Mereka bersedekah tapi hanya ingin dipuji. Mereka beramal ini dan itu dan seterusnya, tetapi hanya hendak mendustakan atau membohongi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'um. Seakan-akan mereka bisa menipu Allah padahal Allah yang sedang memperdaya mereka. Maka kaum mukmin ketika melihat kejadian tersebut menyayangkan, ya. Mereka kehilangan cahaya mereka. Wa yas'alunallaha an yutammima lahum nurahum. Dan di sisi yang lain mereka meminta kepada Allah untuk Allah sempurnakan cahaya mereka agar lebih terang dan tetap langgeng dan tidak padam. Makanya disebut yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Mereka memohon seperti itu. Maka kata Syekh Sa'di, fayastajibullah da'watahum. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun mengijabai doa mereka, mengabulkan permohonan mereka. Wa yusiluhum ma'ahum minan nuri wal yaqin. Dan menghantarkan mereka sampai di ujung, sampai berhasil di tempatnya, melewati sirat dengan cahaya dan keyakinan mereka, ila jannatin na'im, sampai memasuki jannah yang penuh kenikmatan, wa jiwadir rabbil karim, dekat dengan Rabb yang maha mulia. Kullu hadza min athari taubatin nasuh. Semua sebabnya apa? Sebabnya satu, taubat nasuha. Taubat nasuha. Dan perlu diingat, sering diingatkan oleh guru-guru kita, asatidzah dan masyayikh, untuk perhatian masalah ini taubat. Ya, lebih-lebih seorang muslim, lebih-lebih seorang sunni, salafi, ahlussunnah, lebih-lebih seorang dai yang kadang berbolak-balik kondisinya, terlupa atau banyak mengucapkan sesuatu yang dia kurang dalam praktek, maka dia banyak-banyak muhasabatun nafs, mengintrospeksi diri, banyak-banyak bertobat nasuha, karena seberapapun setan berusaha menggelincirkan seseorang sehari-harinya, dia memaki-maki, dia berbuat ini, berbuat itu, kalau dia tobat nasuha di akhir malam, dia bertobat di harinya tersebut, maka ini membuat geram syaitan dan itu membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan innamal a'malu bil khawatim, amalan itu bergantung pengakhirannya. Berapa banyak orang yang meskipun seringnya seorang ditutup dengan kebiasaannya. Kebiasaan dia, ya, dia biasa memaki-maki, ya, ketika ditalkin mau ucapkan la ilaha illallah sulit, malah memaki-maki. Tetapi jika Allah berkehendak, kadang ada seorang yang dia sejak mudanya tidak pernah ya kenal ini itu sholat, biasa klenik ini itu, tetapi yaitu ada suatu sebab, kejadian, musibah dan seterusnya, kemudian dia bertobat dan menjadi yatahassan, kondisinya menjadi baik. Dan tidak lama, bahkan sebagian yaitu dicabut nyawanya tidak lama setelah itu. Dan ini sesuatu yang subhanallah, ya, suatu yang mengharukan, ya. Ada sebagian yang diberikan kesempatan lama setelah tobat sampai dia wafat, lama sempat berbuat banyak. Tapi tidak jarang sedikit di antara mereka dulu masya Allah, ya, mudanya seperti itu, ya, ya subhanallah, ya, berbagai macam maksiat. Namun kemudian dia diberikan hidayah, tobat kepada Allah, ikut taklim beberapa waktu, mungkin tidak sampai tahunan atau apa segala macam, dan diwafatkan, dan sebagian kadang di bulan Ramadan dan yang lain-lainnya. Dan subhanallah, suatu penutupan yang kita harapkan demikian indah. Dan sebagian ulama seperti Fudail bin Iyad, dulu seorang perampok, ya, Fudail bin Iyad, ya, seorang kalau dengar namanya Fudail itu semua gentar, takut, jangan lewat sana, di sana ada Fudail, jangan lewat sana. Terkenal namanya karena ditakuti sebagai perampok di suatu daerah tersebut. Suatu ketika dia hendak merampok, dia mengamati dan ternyata seorang mereka sedang singgah yang hendak dirampok, dan di antara mereka ada yang sholat malam membacakan ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat kemudian dia tersadar dan dia tidak mengulanginya. Dan hingga dia menjadi imam di antara imam-imam alul hadis, Fudail bin Iyad, ya, di antara salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, kadzalika nafsibuh. Dan demikian banyak alal yang, ya, lain-lainnya. Dan banyak jumlah sahabat, ya, mereka mengenal Islam dan baik di umur paruh baya. Dan sebagian mereka ada yang sejak kecil sudah berislam oleh ayahnya, menghafal Quran sejak kecil. Tapi tidak sedikit dari mereka yang mengenal yang sudah paruh baya. Taubat nasuha adalah suatu amalan syariat yang luar biasa. Dengannya Allah Subhanahu wa taala mengosongkan, mengenulkan dosa-dosa hambanya. Disebutkan dalam hadis, al-Islam tajubbu ma qablaha wa taubah, al-Islam tajubbu ma qablahu wa taubah tajubbu ma qablaha. Al-Islam yakni yahubbu yajubbu ma qablahu, dapat menambal, menutupi segala perbuatan yang sebelum keislaman. Dan demikian taubat dapat menambal, menutup segala yang diperbuat sebelum taubatnya. Dalam riwayat lain, al-Islam yahdimu ma qablahu, seorang masuk Islam, keislamannya dapat menggugurkan, merontokkan semua dosa yang pernah dia lakukan sebelum keislamannya. Ya, dia melakukan apa dengan masuk Islam seperti bayi baru lahir. Dan taubat nasuha demikian. Maka ini taubat nasuha disebut oleh Syekh Sa'di, al-muradu biha at-taubatul 'amah asy-syamilah lidzunubi kulliha, adalah taubat yang umum dan menyeluruh untuk seluruh dosa. Allati aqadaha al-abdulillah, yang dikait seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala, taubat dia, ya, karena suatu perbuatan dosa-dosanya dia mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuridu biha illa wajha wal qurba minhu, tidak ada lain dia inginkan kecuali, ya, ikhlas dan dapat melihat wajah Allah, dekat dengan Allah kelak. Wa yastamirru 'alaiha fi jami' ahwalihi, dan demikian kondisinya terus dalam seluruh kondisinya. menjadi membaik. Dan Nabi Adam alaihissalam pun pernah melakukan kesalahan, ya, melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dari istrinya mengajak, ya, digoda oleh iblis tidak mempan, iblis mengajak istrinya, kemudian istrinya mengajak suaminya, dan mereka memakan buah dari pohon yang terlarang. Namun setelah itu Adam alaihissalam bertobat dan kondisinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ketika Musa alaihissalam dipertemukan dan menegur, ya Adam, ya, kenapa engkau melanggar perintah Allah, larangan Allah, sehingga engkau menyebabkan kami semua, anak keturunanmu, dikeluarkan dari jannahnya. Ya Musa, atalumuni ala syai'in qad kataballahu qabla nukhlaq, qad qaddarallahu alayya qabla nukhlaq. Hei Musa, apakah engkau hendak mencelaku dengan suatu perkara yang sudah Allah takdirkan sebelum aku diciptakan? Artinya seorang kalau sudah bertobat tidak boleh diungkit-ungkit. Seorang kalau sudah bertobat tidak boleh dan disebutkan dalam hadis haja Adam Musa, maka Nabi Adam mengalahkan argumentasinya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kamu ini kan dulu begini, kalau sudah bertobat tidak diungkit. Adapun seorang berbuat dosa dan kesalahan dan dia beralasan dengan takdir, oh saya memang ditakdirkan maksiat kok. Nah, ini beralasan dengan takdir yang keliru. Adapun seorang sudah bertobat dan dia tidak suka dengan perbuatan tersebut, ya, maka ini berbeda kondisinya. Baik. Kemudian pula tentang masalah taubat ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Nabi seorang yang maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan, Nabi itu melakukan taubat dengan sebaik-baik taubat. Karena taubat itu ada dari dosa dan maksiat, ya. Maksiat, bid'ah, apalagi syirik. Dan ada taubat dari kekurangan. Dan Nabi tobatnya jenis yang ini, yang lebih tinggi. Nabi bukan tobat dari dosa, tapi dari kekurangan. Jadi kita sebutkan di antara contoh yang dipraktekkan dan disebutkan tentunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak beliau alaihi salatu wasallam itu Al-Qur'an. Maka tentu dalam syariat ini taubat nasuha Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengannya. Maka di antara bentuk taubat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam beristighfar, kana idan sarafa min salatihi istaghfara salatan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat beliau beristighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan tentu sholat Nabi paling khusyuk, sholat Nabi paling baik, sholat Nabi paling berkualitas. Namun demikian Nabi mencontohkan kepada umatnya agar kita tidak kemudian merasa dengan sholat kita justru merasa telah ya berjasa, telah apa berbuat sesuatu yang pantas kita sebut di hadapan Allah. Allah yang lebih tahu. Dan kita yang butuh kepada Allah, bukan sebaliknya. Dan seorang merasa kurang dan kurang meskipun dia telah melakukan ibadah, mungkin kurang khusyuknya, mungkin masbuk, mungkin yang lain-lainnya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis, beliau bersabda, man qala subhanallah wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah, ya, futat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Kalau tidak salah di Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi setiap hari 100 kali, terserah mau dibagi 5, 20-20, atau mau pagi waktu sarapan ya berapa, 33, siang 33, sore 34, atau mau seperti apa, atau langsung sekaligus ketika antri di pom bensin, menunggu antrean panjang, panas-panas, dia baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali, ya. Dan kalau dia tambahkan lebih berat timbangannya, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani ala mizan, habibatani inta rahman, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut kana yastaghfirullah fi kulli yaumin aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali beliau beristighfar. Dalam riwayat lain mi'ata marrah, 100 kali juga Nabi beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini memang tidak wajib, ya, dalam hal istighfar dan membaca subhanallah wa bihamdih secara tadi 100 dan seterusnya. Tetapi bertobat minimal sekali seorang dari kesalahan yang telah dia perbuat dan sadar, maka itu hal yang wajib. Dia berbuat dosa dan dia tahu dan dia sadar. Adapun sesuatu yang sehari-hari kita lewati, kadang kita tidak sadar menyakiti orang padahal enggak ada maksud. Ada sesuatu ini itu kesalahpahaman dan yang lain, dia menukil berita yang tidak tepat pada kondisi dan tempat tertentu sehingga menimbulkan kegaduhan padahal hanya menceritakan, dan yang lain-lainnya dan berbagai macam. Nah, ada menyebut sesuatu menyinggung yang lain, ya, maka seorang dengan membaca zikir-zikir tadi binillah disebut akan diampunkan dosanya, khuttat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Maka di sini adanya raja wal khauf, antaranya seorang mukmin memiliki khauf, takutan, tapi dia demikian pula yakin kan janji Allah, apa yang disebut bahwa Allah maha luas rahmahnya dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat taubah, dan man taba ilallah taballah alaih, kata Nabi SAW, barang siapa bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya, dan itu janji. Apa yang disebutkan, asa rabbukum an yukaffira ankum, janji Allah benar, Rasulullah SAW demikian pula, meskipun kitanya bisa jadi karena kurang nasuha, kurang tulus, kurang jujur, kurang benar taubatnya, bisa jadi belum di betul di nulkan habis dosa kita. Namun demikian seorang muslim antara semangat dia tidak berputus asa, begitu pula juga dia yaitu mengkhawatirkan tentunya kondisi dirinya yang terjatuh dan terjerumus ataupun banyak melakukan hal-hal kesalahan dan kesalahan. Namun Allah SWT tidak bosan-bosannya selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya. Inilah hasungan ayat untuk kaum mukminin melakukan taubat nasuha dengan janji Allah sebagaimana tadi, diampuni dosanya, dimasukkan ke jannahnya, belum lagi yang lain-lain diberikan sinar kelak di sirat dan seterusnya. Allah alam syab. Insyaallah di ayat berikutnya, ayat ke-9, kita baca dan kita bahas di pertemuan berikutnya. Al-ilmu indallah, dan disebut terakhir ada ayat lain bisa dilihat, yaitu ketika yauma yaqulu al-munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Itu juga ada kaitan dengan ini. Kaum munafikin ketika hilang sinar mereka, mereka sempat meminta kaum mukminin, tunggu kami, biarkan, izinkan kami meminta sinar dari kalian. Maka datang seruan, pergilah menjauh, mundur kalian, carilah sinar kalian sendiri. Sehingga ini sinar kaum mukminin dan munafikin. Munafikin punya sinar pertama kemudian dipadamkan, sementara mukminin tetap memiliki sinar di kegelapan jembatan sirat untuk menerangi jalan mereka. Nasallahu alaihi jalana wa iyyakum minal mukminin, yang mereka disifati yas'anurum baina aydihim wa bi'aymanihim. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.